Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang ke-27. Di ayat ke-26 kemarin atau tadi siang kita baca, kita dapatnya ada faedah. Mungkin satu yang perlu disampaikan, disebutkan oleh Syaikh bin Rahimahullah Ta'ala, di antara faedah ayat yang kita baca dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi al-fasiqin. Kita sudah dapatkan faedah terakhir. Ini bantahan buat Qadariyah yang menyatakan perbuatan hamba itu tidak terkait dengan iradatullah, dengan masyiatullah. Ini ucapan yang sesat, ucapan Qadariyah. Allah berfirman, wa ma tasya'una illa yasha'allah rabbul alamin. Semuanya itu dengan masyiatullah. Yang diingat oleh Syekh di poin ke-10, saya kira perlu dibaca, kata beliau rahimahullahu ta'ala, di atas hidayat ini adalah, anna idlal man dalla laisa limujarradil masyiah. Ketika Allah menyesatkan orang-orang sesat, itu bukan semata-mata masyiah tanpa illat. Ya, karena kita yakini, Ahlussunnah meyakini af'alullah itu ada illah padanya. Ada hikmah dan illah. Sehingga ini bukan masyiah mujarradah, bal liwujudil illati allati kanat sababan fi idhadillahil amr. Tapi Allah menyesatkan orang sesat ini karena ada illatnya yang ada pada hamba, sehingga Allah sesatkan dia. Dan dalam ayat ini sebabnya adalah al-fisq, sebabnya adalah kefasikan dia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiq. Tidaklah Allah menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Karena kefasikan dia, ya maka Allah pun sesatkan dia. Falam azzagu azzaqallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah pun simpangkan hati mereka. Akibat perbuatan mereka, maka Allah pun sesatkan mereka. Dan berikutnya terkait dengan ayat tadi, Allah menerangkan tentang siapa mereka, orang-orang fasik Allah sesatkan ini. Qala Allah Ta'ala, alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqih. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merusak perjanjian mereka dengan Allah, tidak menunaikan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ba'di mitsaqih, setelah kokohnya, kuatnya perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka lah memutusnya. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, tiga sifat mereka. Yang pertama, yang quduna ahdallah. Yang kedua, yaqta'una ma amara Allah bihi ayu salat. Yang ketiga, yufsiduna fil ardh. Maka ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Apa makna yang quduna ahdallah? Kata Syaikhuddin rahimahullahu taala, al-ahd, perjanjian yang ada antara hamba dengan Allah itu adalah al-iman bihi wa bi rusulihi. Iya, perjanjian itu adalah beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya. Ya. Dan ini kata beliau, ma'khudun 'ala kulli insan, telah diambil perjanjian ini oleh Allah oleh semua manusia. Beliau sebutkan satu ayat yang di dalam surat Al-Maidah ayat ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan seterusnya. Bisa dibaca nanti. Idza jaa rasulun bil ayat, ketika datang seorang rasul dan membayat ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innal wajib ala kulli insan, maka yang wajib atas semua manusia, an yu'mina bih, untuk beriman. Ya, ketiga mereka tidak beriman kepada rasul, maka berarti mereka telah membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, merusak perjanjian mereka dengan Allah. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beribadah kepada Allah, maka mereka berarti yang kudu dan ahad Allah. Yang kedua, apa makna وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَيُّ صَلَىٰ, mereka memutus apa Allah perintahkan untuk disambung. Yaitu kata beliau, silaturahim, arham. Mereka diperintah untuk menyambung rahim, silaturahim. Ternyata mereka malah memutus hubungan rahim. Masuk padanya nusratir rusul wa nusratil haq wa difa'anil haq, mereka diperintah untuk membela rasul, untuk membela al-haq. Iya, tapi mereka ternyata tidak melakukannya. Justru melawan rasul, membangkang rasul, melawan al-haq. Yang ketiga, apa makna wa yufsiduna fil ardi, mereka melakukan kerusakan di bumi. Yakni mereka melakukan kerusakan hissiyan wa ma'nawiyan. Hissiyan yakni yang bisa diindra, kata khrib diyar, merusak negeri-negeri, dihancurkan, dibakar, diporak-porandakan. Wa qatl anfus, atau membunuh jiwa-jiwa yang diharapkan dibunuh. Ini ifsad fil ardi hissiyan. Yang kedua, ma'nawiyan, melakukan kerusakan di bumi dengan ma'nawi, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, perbuatan-perbuatan maksiat, kekufuran, kenifakan, ini semua adalah fasad ma'nawi. Maka mereka adalah orang-orang merugi, ulaika humul khasirun. Sudah kita baca berkali-kali, hum itu dhamir fasl. Sehingga faidahnya taukid. Iya, mereka itu sungguh-sungguh orang yang merugi. Sebenarnya min rahimahullahu ta'ala, dhamir fasl itu tiga faidahnya. Yang pertama untuk taukid, menegaskan, menekankan kalimat. Mereka itu sungguh-sungguh orang merugi. Yang kedua, al-hasr. Hasr itu maknanya adalah isbat al-hukmi lil-madhkur wa nafyuhu amasiwah. Yani hanya mereka lah orang-orang yang merugi. Yang ketiga, faidah dan fasal adalah izalat lubus bin sifah wal khabar. Dalam bahasa Arab ini, untuk menghilangkan kesamaran antara khabar dengan sifat. Itu dalam bahasa Arab. Yang terpenting, yang bisa kita pahami, untuk taukid, iya, menekankan kalimat, dan untuk hasr. Ini faidah kepada fasal ulaikumul khasir. Nah, tentunya yang sudah kita nukil juga, khasarah itu ada dua. Ada khasarah kubra, ada khasarah sugra. Al-khasarah kubra, kerugian yang besar, ini orang-orang kafir, orang munafik, ini kekal di neraka. Kekal di neraka. Al-khasarah sugra, ini dia dapat kerugian kecil, maksudnya tidak mendapatkan keamanan ya dari neraka, walaupun tidak kekal di neraka, tapi akibat perbuatan-perbuatan maksiatnya dia akhirnya terkena azab neraka walaupun tidak kekal. Qala, kata beliau rahimahullah, al-fawaid, faidah ayat ini yang pertama kita nukil. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna naqdha ahdillahi minal fisq, bahwasanya membatalkan, menggugurkan, merusak perjanjian dengan Allah termasuk kefasikan. Iya, sudah kita tahu juga al-fisq itu ada dua, fiskun akbar dan fiskun asghar. Fiskun akbar ya yang sampai mengkafirkan pelakunya, kafir. Kalau fiskun asghar tidak sampai kepada kekafiran. Ya, sehingga kata beliau rahimahullah, fa kullama ra'aita shakhsan qad farrata bi wajibin au fa'ala muharraman, setiap engkau melihat ada orang yang lalai di dalam melakukan kewajiban atau malah melakukan yang haram, fa'ina hadza, maka ini adalah naqdun lil ahdi, ini adalah bentuk iya pelanggaran terhadap perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjatuh ke dalam fiskun akbar, iya bisa fiskun asghar. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, minha tahdzir min naqdi ahdillah min ba'di mitsaqi. Ini peringatan, jangan sampai kita hamba-hamba Allah itu melanggar, membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, merusaknya iya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan iya yang melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzalika yakunu sababan lil fisq, karena itu adalah sebab iya seorang terjatuh dalam kefasikan. Bisa dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Yang ketiga, at-tahdzir min qat'i ma amara Allah bi an yusala. Juga di sini peringatan untuk kita semua. Jangan sampai memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Seperti hubungan rahim. Bahkan secara khusus iya, memutus hubungan rahim itu adalah dosa besar. Nabi kita menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannah qati', tidak akan masuk surga seorang yang memutus hubungan rahimnya. Iya, kerabat-kerabatnya berupaya untuk menyambung hubungan silaturahmi, tapi dia menolak, dia enggan, qati'. Apalagi kalau merusak hubungan di antara kerabat-kerabatnya karena perbuatan dia. Berikutnya di antara faedah ini, ayat ini kata beliau, annal ma'asiya wal fusuqa sababun lil fasad fil ard. Bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kefasikan itu adalah sebab kerusakan di bumi. Itu adalah sebab maknawi. Sebab maknawi. Ada satu faedah penting. Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, kata beliau, kalau ada orang berkata, alaysa yujadu fil ardi man hum sulaha? Bukankah di muka bumi ini masih banyak, masih ada orang-orang saleh? Qa'imun bi amrillah, maduni hukuki ibadillah. Ya, mereka orang-orang saleh yang banyak, masih ada ini, mereka melaksanakan hak-hak Allah, melaksanakan perintah Allah, menunaikan hak-hak hamba Allah. Wa ma dzalik, bersama dengan itu, najidul fasad fil ardi, kita dapati kerusakan di bumi. Ya, banyak terjadi kerusakan di bumi, padahal masih banyak orang saleh, masih ada orang-orang saleh. Bagaimana? Jawabannya dua. Tapi sebelumnya ini terjawab dengan, atau sebelumnya pertanyaan ini telah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, wailun lil arab min syarrin qad iktarab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka, kebinasaan buat orang Arab. Kebinasaan atas bagi orang Arab dari kejelekan yang telah dekat. Qalat, kata Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, anahliku wa fina salihun? Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang saleh, masih banyak orang-orang baik? Qala, kata beliau Rasulullah sallam, na'am, iya. Kalaupun di tengah-tengah kita masih ada orang soleh, mungkin kita akan binasa. Kapan? Idza katsural khabath, jika telah banyak kejelekan-kejelekan. Sehingga jawaban dari Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika atau walaupun masih ada orang-orang soleh, iya mungkin terjadi kejelekan. Terjadinya kejelekan, fasad, kerusakan di bumi, padahal masih ada orang soleh, itu dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah banyaknya pelaku-pelaku khabath, banyaknya pelaku-pelaku maksiat. An yakthur al-khabath bil 'amidin. Bagaimana kata beliau? Bihaitsu yakunu 'amatan nas 'ala hadhihi wasfi, yaitu di mana mayoritas penduduk satu negeri itu demikian keadaannya. Iya, orang solehnya minoritas. Kebanyakannya berbuat seperti itu. Maka ini terancam dengan kebinasaan. Yang kedua, atau kata beliau rahimahullahu ta'ala, an yakthura fi'lul khabath bi anwa'ihi min fi'atin qalilah. Atau yang melakukannya sedikit orang, minoritas pelakunya. Iya, pelaku LGBT misalnya sedikit, pelaku perbuatan maksiat sedikit. Namun la takumul fi'ah salihah bigari. Tapi orang-orang soleh tidak melaksanakan kewajiban ingkar mungkar. Maka ini pun iya terancam kebinasaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassah. Takutlah kalian dari fitnah, yaitu dari azab Allah Subhanahu wa taala yang ketiga iya menimpa. Tidak akan menimpa hanya orang-orang baik saja. Saya ulangi, tidak akan menimpa orang jelek saja. Tapi umum. Tidak hanya orang zalim yang melakukannya, yang terkena, lebih umum, merata. Kapan ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas idza ra'au munkaran falam yughayyiru aw syaka an ya'umahum Allah biqabih. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mendiamkannya, tidak merubahnya, tidak mengingkarinya, maka sebentar lagi Allah akan menimpakan iqab merata kepada mereka semua. Ini wallahu alam bissawab. Wallahu alam.